selamat sore Metro Bisnis. Rabu sore kita masih bersama Biang Penasaran Bapak Kavi, Bang Kavi. Ya, tadi kita sudah bahas ilmu momentum, bagaimana memanfaatkan momentum, memperkaya diri. Analoginya kalau misalnya mobil lagi berjalan lambat atau mungkin lagi diem, kita timpuk kerikil kecil aja tuh gak kenapa-napa ya Bang. Tapi kalau lagi cepet banget, tiba-tiba kena kerikil kecil aja bisa langsung pecah. Itulah momentum. Yang pertama tadi jadi magnet momentum, kita tahu apa aja bisa diandalkan. Yang kedua apa nih Bang? Yang kedua, kita biasanya orang-orang yang jadi magnet momentum itu tuh biasanya dia punya panca indera momentum. Artinya orang lain yang ngelihat duit, dia bisa lihat duit gitu loh. Hah? Gitu. Gimana caranya Bang? Nah, itu karena dia punya panca inderanya. Jadi buat orang lain itu bukan duit gitu loh. Tapi kalau dia duit. Nah biasanya kalau orang-orang yang pasif gitu loh, gak punya panca indera, orang berpikir gini, wah ini bulan puasa, ya kan, ya gue dagang ini deh parcel gitu loh, oke, terus gue dagang tajil misalnya seperti itu. Tapi itu kan gak usah mikir gitu loh, umum amat puasa ya tajil sama ini. Tapi kalau orang yang apa, orang yang ini ya, orang yang menjadi punya panca indera momentum, dia berpikirnya nggak begitu gitu. Dia berpikirnya beyond that gitu loh. Dia berpikirnya lebih gitu loh. Jadi misalnya contoh, misalnya di parcel, dia berpikir, wah parcel udah nggak lagi in gitu loh, dan bisnisnya turun terus gitu loh. Bisnis apa lagi sih selain parcel misalnya? Dan dia mungkin udah nggak berpikir soal tajil gitu loh, tapi dia berpikir apa sih yang bisa jadi duit. Jadi dia punya panca indera yang benar-benar bisa memanfaatkan momentum. Jadi misalnya contoh lah gini, apa di kantornya lah, di kantornya misalnya akan membuat iklan, misalnya contoh akan membuat iklan gitu loh. Terus dia bisa langsung berpikir, wah ini iklan butuh komposer, teman gue komposer gitu loh. Terus udah gitu dia pikir, wah penyanyi siapa nih, ini kayaknya gue ada teman gue penyanyi bagus gitu loh, bisa bikin jingle. Nah jadi orang-orangnya kayak gitu yang memang punca panca indera, dan dia ini bisa ngelihat gitu, wah ini bisa diduitin gitu. Oke, lihat kesempatan mata jeli ya Bang. Iya, dia bisa ngelihat gitu loh, ini bisa make money, ini bisa diduitin. Nah dia punya panca indera, jadi orang lain gak bisa ngelihat gitu loh, dia tuh bisa ngelihat. Bagaimana kalau di kantor nih Bang? Kan kadang-kadang susah juga kalau misalnya menempati posisi tertentu, kadang-kadang gak bisa tiba-tiba nyamber ke posisi yang lain juga dong Bang. Biasanya kalau orang-orang kayak begitu tidak akan tidak akan melihat antara satu posisi dengan posisi lain. Tapi dia memanfaatkan mungkin sesuatu yang dia manfaatkan dan bisa jadi duit gitu loh. Dia tidak akan memanfaatkan posisi gitu loh. Sesuatu yang di luar. Iya. Itu ya Bang ya. Mungkin bisa jawab SMS juga nih Bang. Ada Robi di Lumajang. Bang Kavi, apakah momentum untuk memulai sebuah bisnis ini diperlukan insting dan naluri yang tajam? Karena Pak Robi ini memulai bisnis pulsa kok stagnan. Kalau menurut Bang Kavi gimana nih? Iya kan begini ya. Jadi kenapa dia memulai bisnis pulsa gitu kan? Kalau dia melihat bahwa di sekeliling daerahnya, tempat tinggal gitu kan, itu banyak orang dagang pulsa, dia berpikir ah ini sesuatu yang ini, terus kemudian dia bikin kotak kecil gitu. Sekarang kan orang bikin kotak kecil gitu, jual pulsa gitu loh. Dan itu ada di mana-mana kan? Konter depan rumah doang. Iya kan, dan itu kan stagnan gitu kan. Tapi misalnya nih ya, kalau dia yang dia jual adalah bukan pulsa biasa, tapi pulsa elektronik gitu loh. Nah, kalau dia memang punya panca indera momentum gitu loh, dia akan bilang, dia akan bikin network office boy. Dia akan bikin network office boy gitu loh. Kayak office boy di kantor saya, itu jualan pulsa elektronik. Oke, jadi bangunnya ya ininya ya, dia, koneksinya. Iya, dia bangun ininya, infrastrukturnya. Jadi saya tanya di kompleks kantor gitu loh. Kamu bisa dapat ini? Oh, ada yang nawarin, Pak. Ada yang nawarin. Jadi rupanya di kompleks perkantoran itu ada koordinator door to door menawarkan kepada office boy gitu, lu mau nggak jadi pedagang pulsa. Pulsa elektronik. Nah itu ininya. Jadi kalau dia stagnan, itu kalau dia cuman dagang di pinggir jalan aja, ini susah. Nah, dia nggak memanfaatkan momentum. Gak bisa nunggu orang lain mikir apa yang harus dilakukan ya Bang. Dan kenapa yang dia tuju itu office boy? Karena biasanya kan orang-orang di kantor kan nyuruh office boynya, lu beliin gua kok pulsa dong, voucher dong. Terus kan si office boy bilang, gak usah deh Mbak, sama saya aja deh, saya kasih. Oke, wah. Gitu. Oke, ada penelpon, kita jawab dulu ya Bang Kavi ya. Bapak Cento sudah ada di line telepon. Selamat sore Pak Cento. Halo, selamat sore Pak. Sore Pak. Iya Pak, mau tanya apa nih Pak sama Bang Kavi? Maksudnya mau tanya sama Bang Kavi, kalau menilai tambah atau benefit sama momentum gak ya? Oh, itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Cento. Kalau misalnya memberikan memikirkan untuk bisa mendapatkan profit dan nilai tambah, ini termasuk momentum gak Bang? Iya, bisa aja. Kalau dia jadi gini, orang yang pandai menjadi magnet momentum dan punya panca indera momentum, dia tuh biasanya gak modalin dirinya sendiri gitu loh. Tapi dia melihat bahwa dengan menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, dia bisa make money gitu loh. Gitu. Caranya adalah seperti itu gitu loh. Jadi misalnya kemarin saya diceritain gitu loh ya, ada satu satu orang gitu kan, teman saya gitu loh, punya anak buahnya. Dia bilang, wah anak buah gue itu pintar katanya gitu loh. Gue bilang, pintar gimana gitu loh. Oh iya, dia satu hari lagi ngobrol-ngobrol sama bagian SDM-nya gitu loh. Dan SDM-nya bilang mabok gitu loh, karena yang minta motor itu, kredit motor tuh banyak banget di kantornya gitu loh. Terus dia bilang sama SDM-nya, gue kenalin deh sama perusahaan finance gitu loh, biar mereka yang take care gitu loh permintaan ininya. Kantor cuma tinggal memberikan pernyataan bahwa memang dia kerja di situ dan gajinya sekian. Itu. Jadi akhirnya SDM-nya lapor ke bosnya, "Bos nih, ada solusi nih gini-gini." Wah, hebat memang dia. Dan anak buahnya itu kan lumayan di kantornya itu, karena kantornya sales cukup besar gitu. Permintaan motor itu ada selalu tiap dari tahun ke tahun. Dia diam-diam aja dapat komisi. Wow, menciptakan momentum, punya, jadi bisa jadi magnet, dia punya koneksi, dia punya ide, lalu punya panca indera yang tajam juga buat momentum ya Bang ya. Oke, yang ketiga apa nih Bang? Nah, yang ketiga gitu loh, kalau kita udah punya panca indera momentum, bagaimana memanen momentum. Oke, kita akan bahas memanen momentum seperti apa Bang setelah jeda berikut, tetap di Cafe Break.